Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas uttaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaku allaha ladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muddatsatuha fa inna kulla muddatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan memanfaatkan umur dan kesehatan kita dengan mengamalkan ibadah yang mulia, yaitu talabul ilmi syar'i, mencari ilmu agama. Ya, ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Di antara ilmu yang sangat mulia adalah ilmu tentang tafsirul Quran wa ma'anihi. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab beliau Fadlu Ilmu Salaf Alal Khulaf, bahwa min asrafil udub, di antara semulia-mulianya ilmu adalah tafsirul Quran wa ma'anih, mentafsir Quran dan makna-maknanya, juga tentang hadis dan makna-maknanya. Dan barakallahu fikum, inilah ilmu yang disebut oleh para ulama min asrafil ulum, ilmu yang paling mulia di muka bumi ini. Sehingga sepantasnya seorang muslim bersungguh-sungguh mengkaji dan memahami ilmu ini. Jangan sampai seorang muslim digambarkan oleh Allah masalul ladzina humilut tawrat summa lam yahmiluha kama salil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang telah diberikan kitab Taurat. Siapa orang yang telah mendapatkan kitab Taurat? Orang-orang Yahudi. Mereka diberi kitab Taurat oleh Allah Summa lam yahmiluha. Lalu mereka tidak mau membawa, mengamalkan isi-isi kitabnya. Gambarannya, kama salil himari yahmilu asfara. Gambarannya seperti keledai membawa kitab yang tebal. Bi'sama salul qawmil ladhina. Itulah perumpamaan sejelek-jelek kaum. Allah jadikan kaum yang jelek, yang tidak mengerti isi kitab, seperti apa? Seperti himar. Maka marilah kita berusaha untuk memanfaatkan hati kita. Hati difungsikan untuk berpikir sesuatu yang paling penting, ilmu agama. Jangan pikiran kita habis hanya untuk mikir dunia. Dipikir mbok ajik apa beda, ya bumi itu berputar 24 jam, terbit matahari, tenggelam matahari, tiap hari kayak gitu. Jangan sampai waktu 24 jam habis hanya mikirin dunia. Padahal yang dibawa mati cuman kain kafan. Anda punya motor, digamati mboten, Pak? Mboten. Punya rumah bagus, digamati mboten? Mboten. Dia tinggal ke ahli waris. Ya, Mbok? Nah, yang Anda bawa hanya kain. Berapa harganya kain kafan, Pak Kain? Ada pakainya di sini? Tidak ada ya? Berapa Pak Kain, Pak Bu Haji? Pak Kain? Hah? 25 ribu? Atau 50 ribu? 18 ribu? Murah. Nah, itu. Jadi jangan sampai umur, pikiran, tenaga tersita habis cuman mikirin dunia, tidak pernah belajar agama. Rugi, Pak. Karena yang dibawa mati bukan semata itu. Yang dibawa mati adalah amal-amal soleh yang dibangun di atas ilmu. Tayyib. Kita selesaikan tafsir surat apa terakhir? Al-Humazah apa ya? Iya. Sampai ayat yang terakhir ya. Yakni innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Baik. Pada surat ini Allah menutup surat ini dengan firman-Nya. Innaha alaihim. Sesungguhnya atas mereka, yakni neraka. Al-Khutamah. Al-Khutamah hiya narullahi al-muqadah. Khutamah adalah api milik Allah yang dinyalakan. Api yang dinyalakan oleh Allah untuk membakar siapa? Api ini. Ai alal hammas wal lammas. Api yang dinyalakan oleh Allah, khutamah ini, untuk hammas. Apa makna hammas dulu ya? Likulli humazatil lumaza. Kalau hammas mencela dengan perbuatan, gitu. Walamaz, orang yang mengolok, mencela dengan lisan. Masih ingat? Dan al-jama' lil mal, mana' lil khair. Dan untuk orang yang jama' kerjanya mengumpulkan harta. Menak, menolak berbuat baik. Sukanya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, menolak berbuat baik. Itu mereka yang akan dapat neraka khutamah. Barakallahu. Sehingga a'adad dhamir bilafzil jama' ma'annal marji' mufrad bi'tibaril makna. Dan dhamir di sini alaihim dalam bentuk jama'. Padahal yang marji'nya mufrad bi'tibaril makna. Kalau dilihat dari sisi makna. Karena disebutkan wailul likulli humazah. Humazah. Selakalah bagi setiap orang yang humazah. Humazah tadi mencela. Mengolok. Yasmulu amun yasmulu jami'u alhammazin wa jami'u lammazin. Mencakup orang yang mengolok dengan perbuatan atau mengolok dengan ucapan. Sebagaimana kisah dulu ya, ketika para sahabat berinfak, tayib, maka ada orang-orang yang mengolok-olok sahabat. Ya? Kalau sahabat infak sedikit, mereka mengatakan Allah tidak butuh sedekahmu. Ah, sedekah kok sedikit. Kalau sahabat sedekahnya banyak, riya. Begitu. Ini mencela sahabat, mengolok sahabat dengan perbuatan dan ucapan. Sebagaimana juga mereka ketika diberi harta, mereka senang. Kalau tidak diberi harta, mereka jengkel. Munafik. Wa in wa minhum man yalmizuka fi shadaqat. Ada sekelompok orang yang mengolok, mencela kepadamu Muhammad di dalam sedekah-sedekah. Fa in minharadu. Kalau mereka diberi sedekah, ridho. Wa illam yu'tu lam yu'tau minha idza hum yaskhatun. Tapi kalau tidak diberi sedekah, mereka jengkel. Itulah orang-orang yang memiliki sifat hammas dan lammas. Barakallah. Makanya orang-orang yang mereka masuk neraka, wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau melewati orang mukmin, yataghamaz, matanya ketip-ketip. Orang rendahan. Kita humus, melamus, mencela orang-orang mukmin. Wa idza maru bihim yataghamazun, dengan ucapan atau perbuatan. Itu orang-orang yang disebutkan li wa innaha alaihim musada. Api yang dinyalakan untuk mereka-mereka itu. Muqsadah. Apa makna muqsadah? Ya. Innaha alaihim muqsadah. Muqsadah ay mughlaqah. Muqsadah itu artinya mughlaqah. Tertutup. Ditutup. Api yang dinyalakan menyala-nyala lalu ditutup rapat. Geni dirupakan ditutup panas apa adem bak. Wis panas tambah panas ya. Di dunia itu ada namanya open. Open apa ya? Jadi tempat yang rapat terus dinyalakan api untuk manggang apa, Pak? Roti. Nah, dengan ditutup roti tambah cepat matang. Panas sih. Itu di dunia, Pak. Nah, ini bukan di dunia. Di akhirat. yang apinya jauh lebih panas dari api dunia. Wis panas tambah panas. Mughlaqah. Ai mughlaqatul abwab. Maksudnya mughlaqah tertutup pintu-pintunya. La yurja lahum farjun wal iyadu billah. Tidak diharapkan untuk mereka adanya farj. Farj itu dibuka, tutup, rapat, tidak ada lubang. Tidak ada celah. Api dinyalakan, ditutup, rapat, tidak ada celah untuk terbuka. Mughlaqah. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama aradu ay yakhruju minha uidu fiha." Setiap kali aradu ay yakhruju, mereka penduduk neraka ingin keluar. Keluar dari mana, Pak? Dari neraka. Kenapa ingin keluar? Panas. Kok jenengan nang masjid panas udah kepengin? Hah? Sing adem. Di neraka dibakar dengan api yang sangat panas, mereka ingin keluar dari neraka itu. Namun kata Allah, setiap kali mereka ingin keluar dari neraka itu, u'idu fiha. Mereka dikembalikan lagi. Barakallahu fikum. Mulai kemana? Wong pintu-pintunya semuanya dikebok. Mulai kemana? Begitu menjauh, di kapak maning? Dibalekna lagi. Kulamana zijat juluduhum. Setiap kali kulitnya matang, dibakarkan kulitnya matang. Nah zijat, badalna juludan ghairuha, diganti kulit yang baru. Kulitnya anyar maning, Pak. Astagfirullah. Yang tadinya sudah meleleh, mateng, natijat, badalna juludan ghairuha. Allah ganti kulit yang baru. Anyar maning. Liyadzuqul azab, untuk merasakan azab siksa. Ya'ni yarfa'una ila abwabiha. Setiap kali mereka maju ke pintu-pintu neraka, hatta yatma'u fil khuruj, sehingga berkeinginan untuk keluar dari neraka. Summa badalika yarkisuna fiha wa yu'aduna fiha. Kemudian setelah itu mereka dikembalikan ke neraka lagi. Kullu hadza li syiddati ta'dzib, dikembalikan itu untuk supaya semakin beratnya azab. Li anal insan, karena seorang idza tama'a fil farji wa law sawfa yanju wa yukhlis yafrah. Sebab orang setiap kali dia berkeinginan keluar, dia ingin lari dari neraka, ada lubang, celah, bisa keluar. Sampai di depan pintu, ingin keluar, sudah ada harapan. Ternyata apa? Saat dia ingin selamat, sampai di pintu, ada celah, bisa keluar. Kesempatan bisa keluar, ini pintunya ini. Dia lari, nyari pintunya, ini pintunya. Begitu sampai di pintunya, kan seneng, bok. Wah, bisa keluar ini dari pintu. Ternyata apa? Sudah senang, bisa lari, ketemu apa? Pintu. Kalau panasnya lari nyari pintu, saya mau keluar, keluar, keluar. Ketemu pintunya. Begitu sampai di depan pintu ada harapan, bisa apa? Wah, bisa metu iki. Wayakhlus, wayafrah, bisa selamat, akan bahagia. Ternyata apa? Fa'idha u'idu. Tiba-tiba dia dikembalikan lagi. Sarat intikasuh jadidah. Jadilah kondisi dia merasakan sakit, sakit yang tertunda. Ya, harapan pupus malah tambah berat lagi. Wa kadza yu'azibun bidhamairihim wa abdalihim. Demikianlah kata Syekh. Mereka-mereka itu diazab bidhamair wa abdan. Bagian dalam badannya, karena apa ayatnya? Innaha alaihim allati tatliu alal afidah. Neraka itu membakar sampai merasakan hati sana. Afidahnya merasa sakit, panas. Bagian dalamnya ya panas, badan luarnya juga panas. Begitu. Wa adabu ahlin nar madkurun mufassil fil Quran. Lalu Syekh mengingatkan, jadi yang disisa bukan tangan netok, termasuk siksa itu sampai ke dalam hati-hati mereka. Maka kata Syekh, azab neraka ini, azab penduduk neraka ini madkur disebutkan secara rinci dalam Quran. Wa sunnatin nabawiyah, di dalam sunnah nabawiyah. Apa tujuannya? Ta'amal al-an. Coba renungkan sekarang oleh Anda. Lau anna insanan kana fi hujrah. Kalau ada seorang di sebuah kamar. Kamar. Au fi sayyarah, atau di dalam mobil. Dalam rumah, di dalam kamar, atau dalam mobil. Ittaqadatin niron. Tiba-tiba menyala api. Ittaqadat niron. Api menyala dalam rumah itu. Dalam kamar itu. Dalam mobil itu. Walaysa lahu mahrab. Dan tidak ada tempat untuk meloloskan diri. Melarikan diri. Mau keluar mobil, pintunya mati, terkunci. Ternyata api sudah mulai menyala. Tersiksa enggak, Pak? Wah, itu belum kebakar. Sudah rasanya sakit. Itu belum kebakar. Apalagi kalau sampai membakar. Enggak bisa keluar. Wal abwab mughlaqah, madza yaqul? Pintu-pintunya terkunci. Apa yang akan terjadi pada orang ini? Rumah terbakar, kamar dia di dalam kamar, kamarnya ikut mulai terbakar, mau lolos lari lewat jendela enggak bisa, lewat pintu enggak bisa. Ternyata api sudah mulai mendekati dia. Apa yang terjadi kira-kira? Bisa dibayangkan. Fi hasratin adzima la yumkinu ayyuma tilaha hasra. Orang itu dalam keadaan hasrah, kerugian, kecelakaan yang besar yang tidak bisa digambarkan kecelakaannya dan kerugiannya. Fahum wal iyadu billah hakadha finna. Mereka-mereka itu wal iyadu billah demikian nanti dalam neraka. Mau lari sampai depan pintu, pintunya terkunci, balik lagi, diazab lagi. An-naru alaihim muqsadah, api menutup atas mereka. Demikianlah ya ibadallah dirinci oleh Allah azab agar seorang itu betul-betul takut dan khawatir. Nah, lalu pada ayat yang terakhir, fi amadin mumaddadah, innaha alaihim muqsadah, fi amadin mumaddadah. Fi amadin, apa maknanya? Fi amadin mumaddadah. Maksudnya, anna hadhihi an-nara muqsadah wa 'alayha a'midatun mumaddadah ay mamdudah. Maksudnya api yang ditutup itu memiliki a'midah, tiang-tiang. Api yang ditutup tadi, pintu-pintunya ditutup, tidak mungkin ada celah keluar. Ternyata apa? Awa 'alaiha a'midah, dan memiliki tiang-tiang. Mumaddadah. Mumaddadah ay mamdudah, yang sangat tinggi, yang ditancapkan ala jami'in nawahi, tiang yang ditegakkan pada setiap sudut. Ya, nawahi wa zawaya, pada setiap sudut dari tempat-tempat itu. Hatta la yatamakan ahadun, sehingga tidak memungkinkan bagi seorang min fathiha awil khuruj minha. Jadi pintu-pintu sudah ada apa tadi? Tiang-tiangnya, patok-patoknya, tiang-tiangnya dipasang sehingga ketika ingin keluar ada tiang yang menghalang. Jika tidak mungkin seorang bisa membuka pintu itu karena ada tiang-tiangnya. Hah? Ada tiang-tiang yang Allah Ta'ala jadikan sebagai penghalang. Pintu itu bisa dibuka. Jika tidak bisa dibuka, atau tidak mungkin mereka keluar dari api neraka itu. Barakallahu fikum. Sehingga demikianlah Allah Azza wa Jalla menceritakan secara rinci keadaan tempat untuk mereka yang melakukan wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a ma'lau wa'adadah. Baik, selesai sudah ayat demi ayat kita baca, lalu Syekh menutup. Hakallahu subhanahu wa ta'ala dalik alaina. Dalam surat ini Allah telah menceritakan kepada kita semua. Wabayyanahu lana. Allah telah menjelaskan kepada kita. Menceritakan dan menjelaskan kepada kita fi hadhihi surah. Di dalam surat ini tentang neraka dan para penghuninya. Neraka dan calon penghuninya. Ini penting. Karena orang kalau tidak diceritain jadi tidak tahu. Ya apa tidak? Orang kalau tidak dijelaskan tidak tahu. Wong kita asalnya lahir juga tidak tahu. Bodoh. Walaupun kita tiap hari baca surat ini. Mungkin kalau sholat bacanya wailul likulli humazatil lumazah. Sering dibaca. Tapi perlu diingat. Kata Syekh. Surat ini la limujarradi annatluhu bi'azdinatia. Surat ini bukan semata-mata untuk kita baca dengan lisan kita. Bukan itu. Bukan sekedar untuk dibaca. Ayat na'rifa ma'naha bi'afhamina. Atau sekedar kita ngerti. Kita tahu maknanya dengan pemahaman kita. Wailul likulli humazatil lumazah. Tahu artinya. Tapi bukan sekedar itu. Barakallahu fiik. Lalu apa tujuannya? Allah Azza wa Jalla menyebutkan, menjelaskan surat ini. Tujuannya ialah lakinnal murad an nuhadzira min hadhil asar az-zamimah. Tujuannya adalah ini. Apa itu? Agar kita berhati-hati dari sifat-sifat yang tercela ini. Ada berapa sifat? Yang pertama, tayyib, ayyaban nas bil qaul. Ayyaban nas menyebutkan aib orang dengan ucapan, mencela orang. Orang itu orang baik, kita cela. Orang itu orang taat, kita olok-olok. Hah? Orang taat, orang soleh, diolok-olok dengan apa? Ucapan. Itu dia orang jelek, pada orang baik. Ya. Baik dengan ucapan. Ya. Ayyaban nas bil fi'l. Yang kedua, sifat jelek yang kedua yang Allah ingatkan untuk kita hati-hati adalah ini. Ayyaban nas bil fi'l. Mencela manusia, menyebutkan aib manusia, menyebutkan aib, memberikan aib kepada manusia dengan perbuatan. Ada orang soleh, orang taat, beribadah, menghidupkan ajaran Nabi. Malah kita mencela dengan perbuatan. Diwi-iwi, ngerti diwi-iwi pap? Ngerti diwi-iwi? Ada khotib lagi khotbah. Khotbahnya pas banget pak. Nyinggung kita. Langsung berdiri. Mengeluarkan apa? Lidahnya. Itu kan mengolok dengan apa? Perbuatan. Orang yang seperti ini ya ibadallah, tidak boleh mencela orang. Apalagi orang itu orang baik. Ada orang mengamalkan Islam, menjalankan sunnah Nabi, ya, pakai sarung, pakai selana di atas mata kaki. Awas kebanjiran. Pakai apa itu? Ucapan. Mengolok. Merendahkan. Memberikan aib. Seolah orang kalau pakai selana itu jelek. Kan gitu, Bok. Sing apik sing gaya kie. Padahal itu yang sunnah. Malah diolok, awas kebanjiran, banjir ora cing-cing. Itu adalah mencela sunnah. Boleh, memang laki-laki kayaknya seperti itu. Di atas mata, boleh. Atau saudara kita memelihara apa ini? Kita baca kok payu. Allah musta'an di mencela. Kita seperti itu sing gedol. Kita badak payu Jawa kok. Jenggotnya sudah Jawa. Allah musta'an. Menyamakan orang yang mengamalkan Islam dengan apa? Binatang. Itu memberikan aib. Bukan aib memelihara jenggot bagi laki-laki. Bahkan menunjukkan jantan. Laki-laki itu mau jenggot. Itulah laki-laki. Ana boten pak wong wadon jenggoten. Langka. Malah orang nana gitu pak. Apa tengkarang langka wonten? Hah? Dereng wonten. Memang gak ada pak. Yang berjenggot itu Allah ciptakan bagi kaum. Kaum laki-laki. Kalau anda laki-laki kok tukul jenggote, itulah anda laki-laki. Tapi kadang orang mencela, memberi aib. Ini contoh tadi pak, kita badak payu, gitu. Allah musta'an. Yang ketiga, sifat-sifat yang tercela, yang ketiga yang kita disuruh berhati-hati oleh Allah dalam surat ini adalah wal hirzu alal mal. Hirs. Hirs itu semangat. Semangat mengumpulkan harta. Hatta ka'annal insan innama khuliqa lil mal. Sehingga seolah manusia itu diciptakan untuk harta. Li yukhalida lahu au yukhalidal mala lahu. Sehingga seolah manusia itu diciptakan untuk mengumpulkan harta dan akan menjadikan kekal dengan harta itu. Sehingga dia menyangkakan kekal dengan harta itu. Barakallahu fiik. Itulah peringatan Allah dalam surat ini. Jangan sampai kita semangate hanya untuk mengumpulkan harta. Apalagi beranggapan kita menganggap akan kekal kalau banyak hartanya. Aku gerang hartanya banyak itu akan kekal di dunia. Tidak ada yang kekal. Yang kekal hanya Allah. Harta kita habis. Diri kita habis. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Barakallahu fikum. Uang kita kadang masih hidup. Harta yang sudah dikumpulkan tiba-tiba apa? Habis. Hitungan menit. Hitungannya apa? Menit. Baru dapat uang 1M. Ditransfer di bank. Rezeki, Pak. Wah. Anggap dia duit 1 miliar, kira-kira bayangannya apa, Pak? Rumah, rehab, motor, ganti, mobil. Hah? Beli. Apa mending, Pak? Wah, bayangannya macam-macam. Kan begitu. Dalam hitungan menit, dia berangkat ke bank, tiba-tiba qadarullah masyafa'al, baru keluar dari bank, Pak ya. Itu apa namanya? Ada orang deketi. Pak, saya mau tanya. Apa tanya? Alamat ini di mana ya? Dibaca. Begitu baca alamat, langsung orang ini apa? Kena sihir. Kena sihir. Langsung diminta ya, Pak ya. Itu Pak yang di kantong sini, yang di koper untuk saya. Oh ya silakan, kasih. Lalu HP-nya Pak, HP-nya dikasih. Sampai semuanya dikasih. Orangnya pergi, sudah jauh enggak kelihatan, dia baru apa? Sadar. Bukan sehari dua hari habisnya Pak, langsung uang itu habis saat itu. Mungkin terjadi dan banyak terjadi. Naudzubillah. Maka jangan sampai seorang itu hirs tamak terhadap dunia, apalagi menganggap akan jadi kekal dengan harta itu. Selanjutnya, itu 3 sifat yang Allah sebutkan dari sifat yang tercela. Wala'lamu anna man kanat hadihi haluhu fa inna jazaa'ahu hadhihi an-nar. Maka kita tahu sekarang, siapa yang kondisinya seperti ini tadi, 3 poin tadi, 3 sifat tadi, siapa yang kondisinya seperti itu tadi, balasannya adalah neraka ini. Alatiha kama wasafaha Allahu, neraka yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala tadi. Apa sifatnya tadi? Yang pertama, sifat neraka adalah al-hutamah. Apa tadi hutamah? Apa makna hutamah? Apa kemarin makna layum badanna fil hutamah. Layum badanna fil hutamah. Ini yang pertama. Yang kedua, tattali'u alal afidah. Apa tattali'u alal afidah? Neraka yang membakar sampai ke dalam hati. Apinya membakar sampai masuk ke dalam hati sana. Dalam. Otaknya umum. Orang yang masuk neraka, orang musyrik, orang kafir, yang paling ringan azabnya itu adalah pamannya Nabi. Dikasih dua bansian sendal, tapi otaknya apa? Umum. Yaghmi bihi madimahu, yang dengan itu otaknya itu meleleh. Otak sih di mana, Pak? Nang jero apa nang jaba? Ya? Otak, otak kuwi nang jeron sirah, Pak. Lah itu ubut. Kira-kira panasnya kados napa nggih, Pak? Wong jenengan godhog banyu, banyune apa? Umut. Iku panas mboten? Panah. Nah ini yang umum udu banyune, Pak. Apa ne? Utek kek. Tapi masih hidup. Bukan hanya otaknya. Apa namanya? Hatinya. Masya Allah. Nas'alullah s.a.w. Yang ketiga, sifat neraka dalam ayat ini adalah muqsadah. Apa tadi muqsadah? Ditutup pintu-pintunya. Mughlaqah. Ini sifat ketiga neraka yang ditutup pintu-pintunya oleh Allah. Yang keempat, fi 'amadin mumaddadah. Padanya ada tiang-tiang yang ditegakkan oleh Allah. Sehingga orang tidak mungkin lari keluar dari pintu sebab ada tiang-tiang yang menghalangi. Itulah empat sifat neraka. Ya Allah sifati untuk mereka yang kondisinya memiliki tiga keadaan. Nas'alullah ta'ala an yujirona minha. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah yujirona, menjaga kita dari api neraka. Makanya hendaklah kita banyak memohon. Allahumma inni as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Bahkan setiap hari kita sholat saat tahiyat akhir berlindung diri dari apa? Allahumma inni a'udzubika min adabi qabri wa min adabi jahannam. Karena ada disuruh berlindung diri dari jahannam karena ngerinya seperti itu. Bisa membakar sampai otaknya apa? Umut. Panasnya kayak apa, Pak? Maka banyak berlindung diri kepada Allah dari api neraka. Dalam sholat kita pun diajari oleh beliau berlindung diri dari empat perkara. Min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Wa ayarzuqonal ikhlasa. Dan kita mohon yang kedua, semoga Allah yarzuqona, memberikan rezeki kepada kita keikhlasan. Fil qaul wal amal. Keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan. Dalam kita mengucapkan sesuatu, ikhlas. Menasehati orang, ikhlas. Baca zikir, ikhlas. Baca Quran, ikhlas. Ucapan-ucapan yang keluar, ikhlas. Karena itu yang berbobot. akan menilai ucapan itu bukan dari serune, serupatnya berdek, bukan. Tapi dari sisi keikhlasannya dan mutabaahnya. Itu baca zikir, subhanallah wa bihamdi. Alon, ikhlas satu kali. Baca zikir, tasbih. Maka nilainya sangat besar. Kalimatan. Ada dua kalimat yang sakilah. Khafifatan ala lisan. Di lisan sebenarnya ringan. Habibatan ila rahman. Dicintai oleh Allah yang maha rahman. Sakilatan fil mizan. Tapi berat ditimbangan hari kiamat. Ditimbang nanti di hari kiamat. Kalimat subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Itu ditimbang dengan timbangan yang berat. Kalau apa? Ikhlas. Aku harap maca subhanallah wa bihamdi 2222 kali. Loh, main apa? Men rezekine kaya udan. Niatan ibadah baca zikir mengharapkan pahala Allah, bukan mengharapkan balasan apa? Dunia, di dunia. Wal istiqomah ala dini, dan kita mohon kepada Allah rezeki istiqomah di atas agama. Istiqomah lurus di atas dalil, tidak berbuat syirik, tidak berbuat kebid'ahan. Itu istiqomah sampai akhir hayat. Itulah kita mohon kepada Rabbul Alamin. Selesai sudah pembahasan kita dari tafsir surat apa tadi? Al-Humazah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.